Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazain rahmatika. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى القسم الثاني ما دل على صفة لازمة. Berkata الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تبارك وتعالى ketika menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam memahami asma wa sifat, ya, dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, beliau telah menyebutkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua, ya, bagian. Ada nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalamnya sifat mutaaddiyah. Kita meyakini ahlu sunnah setiap nama Allah itu dalamnya ada sifat. Inilah ahlu sunnah. Berbeda dengan Jahmiyah yang mengatakan Allah tak layak disifati, tak layak punya nama. Itu Jahmiyah. Jahmiyah ada kelompok yang dikafirkan para ulama. Mereka mengatakan Allah tak layak memiliki sifat, tak layak memiliki nama. Karena nama dan sifat itu sifat makhluk. Itu ciri-ciri makhluk. Ya, ketika kita mengatakan Allah punya nama dan Allah punya sifat, dan makhluk pun punya nama, makhluk pun punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluk. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tak ada namanya, tak ada sifatnya. Ini orang-orang Jahmiyah. Ya, di bawah Jahmiyah ini untuk membenarkan, meluruskan akidah Jahmiyah ini, muncullah akidah di bawahnya. Namanya akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ini mengatakan Allah itu punya nama-nama, tapi Allah tak punya sifat. Kalau andai kata Allah disifati, berarti dia sama dengan makhluk, tak ada bedanya dengan makhluk yang bersifat. Tapi Allah punya nama-nama, dan semua nama-nama Allah itu hanyalah a'lamun mahdhun, hanyalah nama-nama belaka. Allah Subhanahu wa taala punya nama As-Sami, artinya ya Allah itu, ya, secara bahasa kita As-Sami, Tuhan yang Maha mendengar. Kata mereka Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan zat-Nya. Bukan dengan pendengaran. Allah tak punya pendengaran. Ya. Al-Basir, Allah Maha melihat. Kata mereka Allah melihat bukan dengan sifat melihat, dengan penglihatannya. Allah tak punya penglihatan, tak punya sifat melihat. Allah melihat dengan zat-Nya. Maka mereka anggap semua nama itu Al-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, semuanya itu tak ada beda. Sama semua sebagaimana manusia, kadang-kadang namanya si Peijon, namanya si Poniman, namanya si macam-macam. Ya, tapi satu saja orangnya. Kata mereka demikian juga Allah, namanya banyak tapi semua namanya tak ada dalamnya kandungan sifat. Maka Allah melihat bukan dengan penglihatannya, tapi dengan dirinya. Mendengar pun demikian. Ya, tak layak katakan Allah mendengar dengan memiliki sifat pendengaran. Berarti konsekuensinya dia harus punya telinga, berarti dia harus ini, harus ini. Tak layak Allah disifati dengan marah, berarti dia sama dengan makhluk, memiliki sifat dendam, ingin balas dan seterusnya. Ini, ya, orang-orang apa tadi? Mu'tazilah. Tujuannya adalah untuk mengkoreksi paham Jahmiyah. Ya, kemudian di bawah Mu'tazilah ini yang datang mengoreksi Mu'tazilah kaum Ahlul Kalam dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kata mereka tidak benar. Allah itu memiliki sifat-sifat, tapi juga Allah pun memiliki nama-nama. Cuma hanya tak semua nama-nama Allah itu mengandung sifat. Sebagian saja yang mengandung sifat. Mereka tetapkanlah 7 sifat. Inilah namanya akidah kullabiyah. Ini sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selainnya ini tak layak Allah memiliki sifat demikian karena sama dengan makhluk. Nama-namanya bagaimana? Ya, kita imani Allah punya nama-nama, tapi dari nama-nama ini hanya sedikit yang ada padanya sifat. Seperti nama As-Sami, ya, kita yakini Allah punya sifat mendengar. Al-Basir, ya, Allah memiliki sifat pendengaran. Kita imani Al-Hayat, Al-Hayyu, ya, Allah memiliki sifat hidup. Al-Qadir, ya, Allah memiliki sifat qudrah. Tapi ketika bicara kepada sifat-sifat lainnya, contohnya apa? Sifat murka, oh enggak layak Allah punya sifat murka. Murka itu sifat makhluk, Allah enggak layak murka. Sifat rahmat, Allah enggak layak punya sifat rahmat karena kasihan. Ya, sifat apa lagi, sifat turun, sifat datang dan seterusnya. Enggak layak Allah miliki sifat turun, ya tak layak Allah miliki sifat datang. Inilah namanya kaum Qulabiyah. Kemudian pecahan-pecahannya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka ingin mengkoreksi, tapi tetap masih bersisa. Adapun Ahlussunnah mengatakan Allah punya nama dan Allah punya sifat. Setiap sifat-sifat Allah itu yang paling layak bagi Allah SWT, tak akan pernah dengan sifat makhluk, tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Dan setiap nama Allah terkandung dalamnya sifat, ya. Dan nama-nama Allah itu dari sisi makna, dari sisi pembagiannya, ada nama-nama Allah SWT yang terkandung dalamnya sifat mutaaddiyah, yaitu sifat yang dampaknya, efeknya itu ada pada makhluk, ya, seperti sifat, ya, seperti sifat yakni rahmat contohnya. Allah namanya Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Rahim. Kita imani Allah namanya Rahim. Yang kedua, kita imani di balik sifat Rahim ini ada, di balik nama Rahim ini ada sifat rahmat. Yang kedua, yang ketiga, kita imani efek daripada sifat rahmat ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa-siapa yang Dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Jadi ada tiga kandungan yang harus kita imani dalam sifat-sifat mutaaddiyah ini. Ya, pertama kita imani nama tersebut, contohnya adalah sifat Rahim tadi, nama Rahim. Allah Subhanahu wa taala namanya Ar-Rahim. Yang kedua, kita yakini di balik nama Rahim ini pasti ada sifat terkandung, itu sifat rahmat. Yang ketiga, kita yakini sifat rahmat tersebut berimbas, ya, berefek sifat tersebut, Allah Subhanahu wa taala dengannya merahmati hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Ya, ini tiga hal dalam sifat mutaaddiyah. Dan tadi kita sebutkan sifat Allah dibagi dua, yang terkandung dari setiap nama berupa sifat-sifat ada dua. Pertama sifat mutaaddiyah, yang kedua inilah sekarang kita bahas, namanya sifatun lazimah. Sifat lazim adalah sifat, ya, yang tidak berefek kepada orang di luarnya, kepada makhluk, ya. Dalam bahasa Arab, andai kata Anda mengatakan kata-kata daraba, memukul, pasti butuh objek. Daraba Muhammadun, si Muhammad memukul, apa? Pasti ada objek dibutuhkan. Kalban, anjing. Maka kata-kata daraba ini namanya fi'il mutaaddi. Perbuatan yang dia itu membutuhkan objek. Berimbas tentang yakni adanya objek yang menjadi sesuatu yang terkenai perbuatan tersebut, penderita. Namanya sifat, namanya perbuatan fi'il mutaaddi. Ada fi'il yang namanya fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memiliki efek kepada orang lain, ya, tak ada padanya objek, tak ada di sana penderita. Contohnya apa? Safar Muhammad. Muhammad pergi musafir, dirinya saja yang musafir, tak ada kaitannya dengan, ya, efek daripada safarnya tersebut untuk yakni mengenai orang lain, ya. Ini namanya fi'lun lazim. Demikian juga dengan Allah Jalla wa'ala, ada sifat-sifatnya mutaaddiyah, yang mana sifat tersebut kembali kepada makhluk langsung efeknya, atarnya, seperti sifat rahmat, ya, seperti sifat murka Allah SWT, ya, yang Dia memurkai, tapi nama murka tidak ada dari Allah SWT. Allah tak memiliki nama murka, ya. Dan sifat-sifat lain namanya sifat mutaaddiyah, yang kembali kepada makhluk efeknya. Dan ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kembali kepada makhluk efeknya, ya, tidak berdampak kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Berkata beliau hafizahullah, al-qismu tsani, bagian kedua, ma dalla ala sifatin lazimah, nama-nama yang menunjukkan dalamnya ada sifat lazim. Apa itu sifat lazimah? Wa huwa ma la yata'adda atharu afa'ilahu, yaitu sifat yang tidak memiliki efek daripada yakni pelakunya kepada yang lain. Wala tajawazuhu ilal maf'ul bih, ya, sifat yang tidak berdampak kepada objek sama sekali, tak ada padanya objek, ya. Walidha yuqal lahu al-fi'lu ghairul mujawiz, karena itulah dalam bahasa Arab disebut ini dengan nama al-fi'lu ghairul mujawiz. Wa ma kana min al-asma'i kadhalik fa innahu tadhamman amrayn, dan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki efek yakni dampak kepada makhluk secara langsung, ya, namanya sifat lazimah. Fa innahu tadhammanu amrayn, maka kita wajib dalam hal ini meyakini dalam sifat tersebut ada dua hal yang harus kita imani. Al-awwal, yang kedua, yang pertama adalah thubutu dzalikal ismi lillah azza wajalla. Kita wajib menetapkan adanya nama tersebut bagi Allah. Contohnya adalah nama Al-Hayyu. Dialah Allah Tuhan yang Maha Hidup. Kita imani dia punya nama Al-Hayy, dan itu yang kita ulang-ulang setiap saat dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu, Tuhan yang Maha Hidup, Al-Hayyu. Ya, maka sifatul kita yakini Allah punya nama Al-Hayy. Yang kedua, wasani thubutu as-sifati allati tadammanaha lillah jalla. Kita wajib meyakini ada sifat di balik nama ini, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga tidak ada. Apa yang ketiga? Tidak ada efek secara langsung daripada sifatul hayati terhadap manusia, ya. Misalu dzalikal hayyu. Contohnya adalah sifat nama Al-Hayyu. Yatadhammanu itsbat al-hayy isman lillah azza wajal. Ini mencakup penetapan adanya nama Al-Hayyu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa itsbatal hayati sifatan lah. Ya, dan menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya sifat hidup. Allah itu namanya Tuhan Al-Hayy yang Maha Hidup, artinya bahasa Indonesia, dan dia memiliki sifat hidup. Wa kadzalikal azim. Nama Allah adalah Al-Azim. Allah adalah Tuhan yang Maha Agung. Yatadhammanu itsbatal azimi isman lillah. Kita wajib menetapkan adanya nama Al-Azim bagi Allah. Karena itulah tak salah kalau kita menamakan anak kita, ya, Abdul Azim. Tak salah. Hamba Allah yang Maha Agung. Ya, Al-Azim nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan Allah punya nama Al-Azim, artinya Tuhan Maha Agung. Wa itsbatal 'azamati sifatan lah, dan kita menetapkan di balik nama Al-Azim ini ada sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua saja. Ya. Kita tetapkan nama dan kita tetapkan sifat dan terkandung dalamnya, dan dia tidak memiliki efek langsung terhadap makhluk. Naam. Wa hakadha yuqalu fi jami'il asma'i allati min hadha an-naw' kal-'ali wal-awwal wal-akhir wal-dhahir wal-batin wal-ahad wal-qawi wal-matin. Wa hakadha yuqalu fi jami'il asma' min hadha an-naw' allati min hadha an-naw'. Demikianlah kita katakan setiap nama-nama Allah lainnya yang seperti ini. Nama-nama Allah yang hanya, ya, terdapat dalamnya kandungan dua hal. Nama-nama yang pertama, yang kedua adalah sifat yang terdapat dalam nama tersebut yang tidak memiliki efek langsung terhadap makhluk. Di antaranya adalah Kal-Ali, Tuhan Allah Maha Tinggi. Berarti kita meyakini pertama nama Allah Al-Ali. Dia adalah Tuhan yang bernama Al-Ali. Kal-Ali, ya, wahuwa al-aliyul azim. Maka tak salah ketika kita kasih nama anak kita Abdul Ali, hamba Tuhan yang Maha Tinggi, karena Allah memang nama-namanya adalah Al-Ali. Yang kedua, kita yakini di balik kata-kata Al-Ali ini ada sifat Al-Ulu. Dialah Tuhan yang memang Maha Tinggi dengan sebenar-benarnya. Apanya Maha Tinggi? Tiga hal. Ulu zat, Maha Tinggi zatnya. Dia yang paling di atas seluruh makhluknya, tak ada makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk di bawah Allah dengan zatnya. Ini yang diingkari oleh ahlul kalam. Ini yang diingkari oleh semua tadi saya sebutkan. Diingkari oleh Jahmiyah, diingkari oleh Mu'tazilah, diingkari oleh Kullabiyah dan pecahan-pecahan di bawahnya. Kata mereka tidak layak Allah disifati dengan zatnya Maha Tinggi. Berarti dia bertempat dan segala macam omongan-omongan mereka yang menyisi Quran dan Sunnah dan lain-lainnya. Kita tak pernah mengatakan Allah bertempat. Allah tak layak disifati dengan memiliki tempat karena dia Maha Agung. Tak ada yang layak, ya, meliputi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun arasy Allah, tak ada yang dapat meliputi Allah. Dia Tuhan yang Maha Besar. Uluwud zat, itu yang kita yakini, dan ini yang diingkari oleh semua ahlu kalam. Yang kedua, uluwul qadar, dia Maha Tinggi kekuasaannya, tak ada yang dapat sama sekali merubah keputusannya, ketentuannya. Apa yang dia gariskan tak ada yang bisa merubah, namanya uluwul qadar. Maha Tinggi ketentuan takdirnya, tak ada yang dapat mengalahkan. Apa yang kita inginkan jika bertentangan dengan Allah tak akan terjadi. Subhanallah, bagaimana Fir'aun yang ingin membinasakan Musa, Allah tak inginkan, tak terjadi, dia yang binasa. Yang namanya kedua ini uluul qadar. Yang ketiga uluul qahar. Allah Maha Tinggi, ya, apanya keperkasaannya tak akan ada yang dapat mengalahkan Allah SWT. Tadi yang kedua, keputusannya amat tinggi. Yang ketiga, keperkasaannya tak akan ada yang dapat mengalahkan dia Allah SWT. La yughalab. Ya, inilah makna al-ulu, terkandung dalam tiga hal: uluwul dzat, uluwul qahar, uluwul qadar. Dan ahlul kalam meyakini dua hal yang terakhir ini. Mereka katakan, ya Allah maha tinggi ketentuan takdirnya, dan Allah maha tinggi ya keputusannya. Allah itu maha tinggi keperkasaannya, tak dapat dikalahkan. Tapi zatnya tidak. Ini yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlu kalam. Ahlu sunnah mengatakan dia maha tinggi dengan zatnya. Ya, dari mana kau tahu ahlu sunnah? Daripada firmannya. Wahuwal qahiru fauqa ibadih. Dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha perkasa di atas semua hamba-hambanya. Karena katanya kepada kita tentang malaikat-malaikatnya, ya khafuna rabbahum min fauqihim. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka semua takut kepada Allah, Tuhan di atas mereka. Karena dia yang mengatakan ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi, naik kepada Allah semua malaikat-malaikat dan Jibril. Karena dia yang mengatakan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Ya, dialah yang mengatur, Allah yang mengatur semua urusan dari atas sampai ke bumi ini. Mau berapa banyak, mau berpuluh ayat kita datangkan menunjukkan dia maha tinggi dengan zatnya. Amin teman fis sama, apakah kamu merasa aman dengan Tuhan yang di langit? Ya. An yasfa bikumul ardh, jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian, siapa di langit yang maha kuasa? Malaikat? Wallahi tidak layak. Karena mereka pesuruh-pesuruh Allah. Dialah Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi yang mengatakan irhamu man fil ard, sayangi rahmati yang di bumi ini, manusia-manusia di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, akan merahmati kalian. Siapa yang di langit? Siapa yang di langit? Allah. Dan kata-kata fis sama bukan di dalam langit, tapi di atas. Karena Allah tak dapat dilingkup oleh makhluk yang begitu kecil dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab fi bisa bermakna ala. Contohnya Allah mengatakan famshu fi manakibiha, jalanlah di atas muka bumi. Fi di sini bukan dalam bumi kita berjalan, tapi di atasnya. Bagaimana perkataan Fir'aun kepada tukang sihir, la usallibannakum fi judhu'in nakhli, aku akan salib kalian fi judhu'in nakhli, bukan dalam pohon-pohon kurma, tapi di atas pohon kurma. Naam. Jadi khawatir kiram rahimakumullah, nama al-ali ini kita yakini Allah punya nama al-ali. Yang kedua, kita yakini Allah memiliki sifat maha tinggi. Dan ini tidak punya efek kepada manusia, kepada makhluk secara langsung. Namanya apa tadi sifat? Lazimah. Apalagi diantaranya? Wal awwal wal akhiru. Dialah Tuhan yang pertama. Tak ada apapun sebelumnya. Wal akhiru, Tuhan yang akhir. Tak ada apapun yang setelahnya. Wallahir, Tuhan yang maha tinggi, tak ada apapun yang di atasnya. Walbatinu, Tuhan yang maha dekat, tak ada lebih dekat daripadanya. Walahadu, Tuhan yang satu, tak ada berbilang. Walqawiyu, dialah Tuhan yang maha kuat. Walmatin, makna-maknanya dekat. Alqawiyul matin, Tuhan yang maha kuat lagi perkasa. Semua nama-nama ini la yata'adda ilal makhluk. Semua nama-nama ini tidak ada efek secara langsung kepada makhluk sebagaimana sifat rahmat yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya. Ya. Nah, kamil. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah siyaki takririhi li hadhihi alqaidah alismu idza atlaqa alayhi jaza. Alismu idza utlika alayhi jaza an yastaqa minhu almasdar wal fi'lu. Istaqa. الفعل إذا أطلق عليه جاز أن يستقى منه المصدر والفعل فخبر به أنه فعلا ومصدرا نحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر أنه بالأفعال من ذلك نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون هذا إن كان الفعل متعديا فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حيا. قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله بركة ابن القيم رحمه الله fi siyaqi taqririhi li hadhihi alqaidah, ketika dia menetapkan kaidah ini dalam redaksi perkataannya. Al ismu idza utliqa alayhi jaza'an yushtaqqa minhu almasdaru wal fi'lu. Nama jika disebutkan secara mutlak dapat diambil daripadanya masdar dan fi'il. Ya. Idza utliqa alayhi jaza'an yushtaqqa minhu almasdaru wal fi'lu. Fayukhbaru bihi anhu fi'lan wa masdaran, maka dari nama ini dapat diambil fi'il dan masdar. Tentu antum sedikit puyeng, apa ini masdar? Dalam bahasa Arab asal usul semua nama-nama itu namanya masdar. Fi'il itu pun terambil daripada masdar. Ya. Dalam ilmu saraf ada namanya tasrif, perubahan-perubahan ya kata-kata. Semua kata-kata tersebut dengan akar-akarnya terambil daripada satu induk namanya masdar. Dan setiap isim itu kata Al-Qayyim rahimahullah, jika disebutkan ya, biasanya dia dapat diambil daripadanya dua hal. Dapat diambil daripadanya masdar dan dapat diambil daripadanya fi'il. Ya. Fayukhbaru bihi anhu fi'lan wa masdaran, maka dapat diberitakan dari nama ini dalamnya ada kandungan fi'il dan kandungan masdar. Nahwu contohnya adalah as-sami'. As-sami' artinya adalah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya, as-sami' yang Maha Mendengar. Ya, ini nama. Terkandung dalamnya masdar itu apa? Sam'un, Allah punya sifat mendengar, pendengaran. Namanya masdar. Dan terkandung dalamnya fi'il, perbuatan, Allah mendengar. Kata-kata as-sami' itu isim. Dari kata-kata as-sami' ini terkandung dalamnya dua hal, fi'il, bahwasanya Allah mendengarkan apa yang kita katakan sekarang. Ya, apapun yang kita katakan Allah mendengar, namanya fi'il dalam bahasa Arab. Perbuatan mendengar ini namanya fi'il. Ya, namanya fi'il. Terkandung dalamnya fi'il dan terkandung dalamnya masdar. Apa itu? Allah mendengar dengan pendengarannya. Pendengaran inilah namanya masdar. Mendengar itu kata kerja. Pendengaran Allah namanya masdar. Dari nama Tuhan yang Maha Mendengar terkandung dua hal. Terkandung fi'il yaitu Allah memiliki sifat mendengar. Yang kedua, terkandung masdar itu Allah apa? Mendengar dengan pendengarannya, namanya masdar. Paham antum? Puyeng sikit. Ya. Tambahkan lagi. Al-Basir. Al-Basir itu nama yang artinya Tuhan yang Maha Melihat. Dari kata-kata Al-Basir ini terkandung dua hal, fi'il pertama. Perbuatan Allah, apa perbuatan Allah? Di antara perbuatan Allah, Allah senantiasa melihat. Apapun yang kita buat, Allah lihat. Alladzi yaraka hina taqum, dialah Tuhan yang melihatmu ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dia melihatmu ketika engkau sedang sujud. Dalam yang terkandung pertama, fi'il, perbuatan. Di antara perbuatan Allah adalah melihat. Yang kedua, terkandung dalamnya masdar apa? Penglihatan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perbuatan di antara perbuatannya melihat, dan dia melihat dengan penglihatan. Penglihatan itu namanya masdar. Paham? Ya Allah, capek saya bolak-balik. Subhanallah. Al-Qadir, di antara nama Allah Al-Qadir itu nama. Dalamnya terkandung dua hal kata Muqayyim, pasti ada dua hal. Pertama fi'il. Itu apa? Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak sekali perbuatan. Di antara perbuatan Allah, dia berkuasa menentukan apapun juga. Namanya Al-Qadir. Memiliki sifat, yakni perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan segala sesuatu dengan kekuasaannya. Yang ketiga, kita yakini bahwasanya Allah menentukan sesuatu itu ya dengan ketentuan takdirnya. Ketentuan ini namanya masdar. Paham ya? Ketawa-ketawa antum lihat ana. Subhanallah. Ana terenyuh lihat antum. Kalau andai kata antum belajar sorab, enggak pening saya nyempat menjelaskan untuk antum ini. Karena antum enggak belajar sorab, agak-agak sarap sedikit rasanya. Subhanallah. Kalau Syekh Ibrahim ketawa aja dia. Oh, saya diterangkan pahamnya aku tuh Ustaz ini. Capek aku belajar itu di Purbarul ini. Subhanallah. Itu nama Allah, dalamnya ada dua hal, ada fi'il, ada masdar. Terlanjutkan. Nahwus sami' al-basir al-qadir yutlaqu alaihi minhu as-sam'u wal-basaru wal-qudrah. Terlahirlah daripada nama-nama ini masdar as-sam'u, yaitu pendengaran, al-basar, penglihatan, al-qudrah, kekuasaan. Wa yukhbaru anhu bil af'al min dhalik, dan juga dari nama tersebut dapat informasikan adanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Diantaranya firman Allah, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh benar-benar Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadukan suaminya kepadamu. Berarti kata-kata telah mendengar ini apa? Perbuatan. Tadi namanya apa? Maha mendengar, as-sami. Perbuatannya apa? Dia mendengar apapun yang telah kita katakan. Subhanallah. Kemudian dari sifat qudrah, faqadarna fa ni'mal qadirun. Kamilah yang menentukan, kamilah sebaik-baik penentu. Maka menentukan ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fi'il. Ya. Hadza in kana al-fi'lu muta'addiyan. Ini apabila fi'ilnya itu fi'il yang muta'addi. Fa in kana laziman, andai kata fi'ilnya hanya fi'il lazim, yukhbaru anhu bih. Ya. Hanya satu saja yang dapat, ya, diambil daripadanya, yukhbaru anhu bih, hanya kata dapat informasikan, kita beritakan. Ya, nahwu al-hayy. Ya, contohnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang Maha Hidup, Al-Hayyu. Ya. Hanya kita dapat beritakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Hidup. Terambil daripadanya masdar belaka, apa? Dia punya sifat namanya kehidupan, Allah itu hidup. Tidak terambil daripadanya fi'il. Itu yang harus digarisbawahi. Bal yutlaqu alaihi ismul masdar dun al fi'il, fala yuqalu hayya. Tidak pernah kita katakan hayyallah, hayyallah, artinya Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Maksudnya apa? Kata-kata kerja hidup itu tak butuh. Kita cukup mengatakan Allah Maha Hidup, terkandung dalam langsung sifat hidup. Berbeda dengan as-sami, di sana ada sifat sami, Allah mendengar. Al-Basir, di sana ada fi'il basar, Allah melihat. Begitulah seterusnya. Adapun Al-Hayyu, yang ada dalamnya adalah masdar Al-Hayat. Tanpa ada, kita katakan tentang Allah SWT, bahasanya diantara perbuatan Allah adalah Allah itu, ya, hayya, hayya, hidup. Tidak kita sebutkan dengannya. Tak perlu disebutkan dengannya. Ya, ini apabila sifatnya lazim. Naam. ومن القواعد المفيدة في فقه الأسماء الحسنى أن الاسم من أسمائه سبحانه له ثلاثة دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. كاسم الحي مثلا، فإنه دال على الذات وعلى صفة الحياة بالمطابقة، dalun ala dhati wahdaha, wa dalun ala dhati wahdaha wa ala sifatil hayati wahdaha bitadammun, wa dalun ala al-kudrati was-sam'i wal-basari wal-'ilmi wa ghayriha min as-sifati bil-luzum, wa dilalatul mutabaqah hiya dilalatul lafdi ala kamili ma'nahu, wa dilalatul tadammun hiya dilalatul lafdi ala ba'di ma'nahu, wa dilalatul luzumi hiya dilalatul lafzi ala amri khariji ma'nahu. Antum masuk sedikit ke ilmu usul fikih, agak lebih puyeng dikit. Subhanallah. Wa min alqawaid almufida fi fiqh alasma'il husna, dan di antara kaidah-kaidah yang dapat kita pahami dengannya nama-nama Allah yang maha sempurna, annal isma min asma'in subhanahu lahu thalathu dilalat, bahwa setiap nama daripada nama-nama Allah itu terkandung dalamnya tiga penunjukan, namanya dilalat. Tiga penunjukan, menunjukkan, ya, padanya ada tiga perkara. Yang pertama adalah dilalatun ala dzati wassifati bil mutabaqah. Nama yang menunjukkan zat dan sifat bil mutabaqah, ya, secara utuh. Nanti dengan contoh-contoh insyaallah semoga Allah memudahkan kita memahaminya. Ya. Namanya pertama dilalatul mutabaqah. Ya. Yani nama yang terkandung dalamnya, ya, secara utuh tentang apa yang dinamakan dengannya, disebut dengan nama dilalatul mutabaqah. Yang kedua, wadilalatu ala ahadihima bittadhammun. Yang disebut yang kedua adalah dilalatut tadhammun. Ya, kita bagi dulu kepada tiga, nanti kita akan rinci. Pertama, dilalatul mutabaqah. Al-mutabaqah secara bahasa maknanya adalah kesesuaian. Ya, secara bahasa. Yang kedua, dilalatul tadhammun. At-tadhammun dalam bahasa Arab secara bahasa Indonesia diartikan adalah at-tadhammun bagian yang terkandung dalam sesuatu. Tadhammun. Ya. Yang ketiga adalah dilalatun ala sifatil ukhra bil luzum, atau disebut juga dengan nama dilalatul luzum. Penunjukan yang dalam penunjukan tersebut ada konsekuensi yang di luar daripada apa yang, ya, apa yang tersurat dengannya insyaallah. Dengan contoh-contoh insyaallah akan menjadi mudah, ya. Kasmil hayy, ini contohnya. Nama Allah Al-Hayyu. Apa arti Al-Hayyu? Apa artinya? Maha hidup. Fa innahu dalun 'ala dzati wa 'ala sifatil hayati bil mutabaqah. Maka kata-kata Al-Hayyu ini menunjukkan dua hal, menunjukkan zat dan sifat. Adanya zat, dan zat ini sifatnya adalah maha hidup. Ya. Maka menunjukkan adanya zat dan adanya sifat hidup ini namanya dalalatul mutabaqah. Ya. Wa dalun 'ala dzati wahdaha wa 'ala sifatil hayati wahdaha bitadhammun. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita katakan Al-Hayyu, di antara nama Allah adalah Al-Hayyu, Tuhan Allah, dialah Tuhan yang Maha Hidup. Dalamnya terkandung dalun al-zat, menunjukkan tentang zat. Wa ala sifatil hayat, yang mana zat ini dalamnya terkandung sifat yaitu hidup. Ya. Bil mutabaqah disebut dengan nama dilalatul mutabaqah. Wa dalun al-zati wahdaha wa ala sifatil hayati wahdaha fi dhammun. Walaupun kita akan pecah nanti dua hal ini, ya, bahwasanya dalam kata-kata al-hayyu ini ada zat nih, ada sifat, dua hal, ya. Ketika kita satukan dia namanya dalalatul mutabaqah. Paham? Ketika kita pisahkan dia, zat tersendiri, sifat tersendiri, namanya dalalatu at-tadammun. Dalam zat ini ada sifat namanya al-hayat. Kenapa kita buat ini? Wallahi, ini gara-gara orang Mu'tazilah. Kalau enggak pening kita. Karena mereka kelak yang akan membuat bingung subhanallah manusia, apakah az-zatu ainu sifat atau bukan ainu sifat? Pembahasan yang Allah membuat orang jadi pening dengannya. Terkadang terpaksa Ahlussunnah mengikuti gaya mereka untuk menyingkap syubhat-syubhat mereka. Kalau enggak perlu kita pelajari ini semua. Yang kita tahu Allah Tuhan Maha Hidup, dah selesai. Dan dia, ya, memiliki sifat hidup. Ya, wa dalun 'ala dzati wahdaha wa 'ala sifatil hayati wahdaha bit tadammun. Yang kedua. Yang ketiga, wa dalun 'ala al-qudrah was sam'i wal basar wal ilmi wa ghayruha min as-sifati bil luzum. Yang ketiga tadi apa namanya? Dalalatul luzum. Dalam nama Allah Al-Hayy, Tuhan yang Maha Hidup, terkandung banyak sifat-sifat, ya, yang hidup tersebut Tuhan Maha Hidup dengan kehidupan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dia Allah Tabaraka taala Maha berkuasa menentukan apapun juga. Yang mati tak akan bisa menentukan. Dengan sifat hidup tersebut, dia senantiasa mendengar makhluknya. Yang mati tak akan mungkin mendengar. Dengan nama Al-Hayyu, Tuhan yang Maha Hidup, dan sifat hidup tersebut, Allah SWT dapat melihat. Yang mati tak dapat melihat. Wa ghairiha minas sifat bil luzum, dan sifat-sifat lainnya yang disebut dengan nama dilalatul luzum. Subhanallah. Ya. Jadi dilalatul luzum ini adalah sifat-sifat di luar daripada apa yang tersurat. Tadi yang tersurat hanya satu nama saja. Nama apa? Al-Hayy. Tuhan yang Maha Hidup. Dan kata-kata Al-Hayy ini menunjukkan adanya zat dan sifat. Ya, namanya dalalatul mutabaqah. Menunjukkan zat dan sifat. Dan masing-masing ini berbeda. Zat berbeda, sifat berbeda. Namanya dalalatu at-tadammun. Dan dari nama Al-Hayyu ini terlahir banyak hal-hal lain yang di luar daripada apa yang tersurat. Seperti kudrah, irada, sama, basar. Maka Tuhan yang Maha Hidup itu, ya, tak akan mungkin dapat melakukan apapun juga daripada yakni sifat-sifat yang begitu banyak. Menurunkan kebaikan, menurunkan rahmatnya, menyebarkan rahmatnya, mendengar, melihat, semua tak akan dapat dilakukan oleh zat yang mati. Paham? Subhanallah. Maka ini namanya dalalatu al-luzum. Saya buat contoh yang Allah mudahkan memahaminya. Manusia, dalam bentuk manusia. Ya. Saya beri contoh saya, nama saya Ahmad Ridwan. Nama saya Ahmad Ridwan. Tapi ini nama. Ya. Dan ada zat, ini zat saya. Udah? Apakah nama itu zat saya? Bukan. Nama ya nama, mana zat saya? Ini orangnya. Apa namanya? Ahmad Ridwan. Subhanallah. Ya. Jadi ketika berkumpul pada saya, ini zatnya, ini namanya. Ini namanya dalalatul mutabaqah. Paham? Ketika dipisahkan, zat ya zat, itu zat dia. Zat dia bisa sakit, namanya enggak bisa sakit. Ini zatnya. Ya kan? Ini namanya. Ketika dipisahkan, ini zat ya zat, nama ya nama. Enggak sama nama dengan zat. Zat dengan nama enggak sama. Zatnya ini, namanya Ahmad Ridwan. Namanya bisa tuliskan dibuang di mana-mana, zatnya enggak bisa dibuang. Maka pembahasan masing-masing ini nama, ini zat. Namanya dalalatu at-tadhammun. Kemudian dalalatul luzum, di balik nama Ahmad Ridwan dan zat ini banyak terlahir sifat apa? Suka mancing. Suka naik sepeda. Ya. Suka traveling. Ini dalalatul luzum. Ya, yang terkandung dalam tadi hal tadi. Subhanallah. Paham kira-kira? Jelas? Udah jelas? Kok enggak pulang kita ini? Subhanallah. Ya, demikian juga semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan ya, tafadhal. Wa dalalatul mutabaqah hiya dalalatul lafzi ala kamili ma'na. Dalalatul mutabaqah adalah yang menunjukkan arti lafaz tersebut secara utuh. Ya, wa dalalatul tadhammun hiya dalalatul lafzi ala ba'di ma'na. Dalalatul tadhammun adalah yang menunjukkan sebagian daripada maknanya, tak secara utuh, nama-nama, zat-zat, enggak akan dapat disama-samakan. Ini untuk bantah Mu'tazilah, tapi enggak saya jelaskan sekarang. Kalau saya jelaskan nanti muntah kita. Ya, untuk membantah Mu'tazilah. Yang ketiga adalah dalalatul luzum, ya dalalatul lafzi ala amrin kharijin ma'nahu. Yang ketiga adalah dalalah menunjukkan konsekuensi yang telah daripada sifat ini. Subhanallah, ya. Naam. Wa min al-qawaid al-mufidati 'aydan fi hadha al-bab anna asma' Allah al-husna kullaha mukhtassatun billahi 'azza wa jalla. Fa idafatuha ilayhi ta'ni ikhtisasuhu biha. Falahu subhanahu al-kamalu al-mutlaqu la sharika lahu wa la samiya lahu wa la masilah. Ta'ala Allahu an dhalik. Yadullu lidhalika qawlullah ta'ala walillahil asma'ul husna wa qawluhu lahul asma'ul husna. Kamil mutaqdimul jari. Wa taqdimul jari wal majrur yufidul qasri. Yufidul qasru. Ay qasura kamalul hasani as-sabiti li asma'ihi subhanahu alayhi. Amma hukmu tasmiyatil bashari bi asma'illahi fal amri fi hadha yakunu ala wajhain. Al-awwal ma kana min asma'illahi 'ilman mukhtassan bihi subhanahu wa ta'ala kalafdil jalalati wala laysa 'ilman walakin 'alaman. 'Alaman mukhtassan bihi. Naam. Al-awwal ma kana min asma'illahi 'alaman mukhtassan bihi subhanahu wa ta'ala kalafdil jalalah Allah والرحمن والخالق والباري والباري والقيوم فلا يجوز تسمية غيره به لأن مسماه معين لا يقبل الشركة فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين والرحمن يدل على كمال رحمة الله التي وسعت كل شيء وهو بكثرة استعماله صار علما بالغلبة عليه سبحانه مختصا به والخالق من يوجد شيئا على غير مثال سابق والبارئ من يوجد شيئا بريئا من العيب وذلك لا يكون إلا من الله وحده فلا يسمى به إلا الله تعالى والقيوم هو المستغني بنفسه عن غيره المفتكر إليه كل من سواه وذلك مختص بالله. طيب الله أكبر تبادكن sampai di sini, nanti kita ulangi lagi ini. Insyaallah tabaraka taala di minggu akan datang kita akan lanjutkan ya kaidah-kaidah lainnya. Ya, kita berhenti pada tiga dalalah. Ya, dalalatul al-mutabaqah, dalalatu ya at-tadammun dan dalalatul luzum. Sampai di sana insyaallah minggu depan kita ulanginya lagi. Kita dinginkan dulu sebentar otak-otak kita, jangan sampai berasap. Sebenarnya ini semua menjadi rumit gara-gara ahlul kalam. Kalau enggak tak ada seperti gini, kita pening-pening dibuatnya. Ya, karena ada bantahan-bantahan kepada orang Mu'tazilah yang mereka itu mengatakan kalau andai kata zat itu berbeda dengan sifat. Karena tadi kita katakan zat bukan sifat, beda. Zat sifat-sifat. Kata mereka kalau andai kata zat itu berbeda dengan sifat, kalau kamu katakan Allah itu zatnya kekal, dan kau katakan juga sifat-sifat Allah kekal, banyak kali yang kekal, berarti kau telah musyrik. Di situ sebenarnya maunya. Kalau kau katakan berbeda zat dengan sifat, maka sama dengan akan banyak yang kekal, karena kita semua sepakat Allah itu zatnya maha kekal. Kalau kau katakan sifat-sifat yang banyak ini juga kekal, berarti banyak kali yang kekal. Kata mereka ta'addudul qudama. Enggak benar ini. Karena itulah tak layak disifati. Hanya dia zatnya saja yang ada yang kekal. Ini paham Mu'tazilah. Padahal kita mengatakan meskipun banyak zat nama, meskipun sifat-sifat itu banyak, tapi dia menyatu dalam satu zat. Dan kekalnya sifat-sifat ini karena kekalnya zat. Kalau anda kata zatnya tak kekal, tak kekal pula sifat-sifatnya. Karena zat Allah itu kekal, maka semua sifat yang terkandung dalam zat Allah ini kekal juga. Dan tidak akan ada sifat di luar zat. Saya ini namanya Ahmad Ridwan. Saya punya sifat marah. Apakah sifat marah saya di jalan sana? Saya di sini? Tak akan mungkin. Dia bersatu dengan saya. Bedanya saya ini makhluk. Saya mati, mati pula kemarahannya. Allah tidak. Pening kita dibuat Mu'tazilah ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.